عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله sudah diberi Allah Subhanahu wa Taala pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar, juz yang pertama dari surah Al-Baqarah, dan sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke 3. Itu kemarin kita sampai sini ya. Kemarin sampai wa may yakfur bi faulaikumul khasirun ya. Berarti sekarang ayat 122 ya. Baik. Nah, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Wa huruf atsin ittaqu fi'il amr fa'ilnya al-wawu yauman maf'ul bi la la harfu nafi tajri fi'il. Nah, kita sebenarnya ayat 122 atau yang ya Bani Israel ya? Oh, maksudnya kayaknya ya 122 deh. Oh, saya ulang lagi. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani ya harfu nida bani Israil munadi. Tanya main dulu atau main? Ya bani Israil, wahai bani Israil, udkuru ni'mati allati an'amta 'alaikum. Ingatlah akan nikmat yang telah kami berikan kepada kalian dan keutamaan yang telah keutamaan kepada kalian atas seluruh alam. Nah. Ya bani Israil, huruf nida sama munadanya udkuru fi'il amr wawunya al-wawu sebagai fa'il nikmati sebagai maf'ul bi alia sebagai mudhof ilai dari nikmat allati arati semoso sebagai na'at ya. Mausul Pak ya. An'am tu fi'il madhi tunya sebagai fa'il alaikum jar majrur wa anni dan wa dan huruf ataf baku taufid yaknya sebagai isim dari anna fadholtukum alal alam fadholtukum sebagai khobarnya. Bentar dulu, fadhaltukum tu fi'il madhi. Oh iya. Fadhaltukum fi'il madhi tunya sebagai fa'il, kumnya sebagai maf'ul bi. Jumlah dari fi'il fa'il dan maf'ul bi-nya sebagai khobar dari sebagai maf'ul bi, Pak ya. Dari an'amtu. Nah. Alal alamin adalah sebagai jar majrur. Baik, baca tafsirnya. Ya duriyatil. Ya duriyata. Ya duriyata Ya'quba. Udkuru ni'mati. Udkuru ni'ami al-kasirota. Ni'ami kasirota alaikum. Wa anni fadhol wa anni fadhaltukum alal alam alal alami ala alami zamanikum ala alami zamanikum bikasiratin anbiya anbiya bikasrati anbiyaikum wama anjala alaihim minal wama unzila alaihim minal kutubi wama unzila alaihim minal kutubi wahai keturunan Yakub, ingatlah nikmat yang banyak, nikmat itu yang banyak kepada kalian, bahwa kami telah mengutamakan kalian atas alam pada zaman kalian dengan nabi-nabi pada ya, kami telah melebihkan kalian daripada orang yang sejaman dengan kalian dengan banyaknya nabi-nabi kalian. Dengan banyaknya nabi-nabi dari kalian dan dengan kitab yang telah kami turunkan kepada kalian. Nah. Ya. Barakallahu fi wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai bani Israel, bani Israel, sebagaimana yang sudah sering kita bahas, mereka adalah para keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Karena memang ya orang Bani Israel ini kalau kita lihat ya dari kemarin ya dalam surah Al-Baqarah ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya diselamatkannya dari kejaran Firaun, laut dibelah untuk mereka. Kemudian ketika mereka melakukan dosa kesyirikan, Allah ampuni mereka. Kemudian mereka pernah diazab dengan sambaran petir, tapi Allah menghidupkan mereka kembali. Lalu Allah menaungi mereka yang kepanasan dengan awan. Kemudian Allah memberikan kepada mereka makanan dari surga al-manna wasalwa. Ya. Banyak sekali mujizat-mujizat dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, ya ayat ini diulang dua kali ya. Kemarin kita sudah baca juga ayat ini. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Bani Israel ini mengingat nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena ya seseorang itu tentunya kalau ada orang yang baik sama dia, ya misalnya tetangganya, temannya, maka dia akan membalas kebaikannya. Padahal kebaikan manusia itu terbatas. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali anugerahnya, banyak sekali nikmat yang kalau kita ya berusaha untuk menghitung, ya berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, ya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan kalau kita punya teman, saudara yang sangat baik kepada kita, tentu kita akan berusaha bagaimana caranya ya agar kita ini ya berbalik apa namanya berbalas budi kepadanya. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat ya kepada kita. Maka ya jalan satu-satunya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berislam, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah cara yang benar dalam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku telah melebihkan kalian atas umat yang semasa dengan kalian. Karena memang ya Masya Allah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Utamanya adalah tentang banyaknya nabi yang diutus kepada mereka. Ya harus diakui memang ya umat yang paling banyak nabi diutus kepada mereka adalah Bani Israel. Tidak hanya itu ya. Bahkan kitab-kitab pun diturunkan kepada mereka. Ya seperti misalnya kitab Taurat yang memang khusus untuk mereka. Kemudian ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa membawa Injil yang mana seruannya juga ditujukan kepada Bani Israel. Begitupun ketika Al-Quran turun, ya ini pun diserukan juga kepada mereka. Artinya mereka melintasi berbagai zaman, bertemu dengan banyak para nabi. Harusnya mereka menjadi umat yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan banyaknya para nabi dan ya kitab yang diturunkan kepada mereka. Nah, kita lanjutkan. Wattaqu yauma. Nam Ibu Bumi Ida ya. Nama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la afan. Wattaqul yawman la tajzi. Enggak dalamnya wattaqu aja. Wattaqu jangan wattaqul. Oh ya. Wattaqu yawman la tajzi nawzun an nawzizai awwala yu'balu minha wala yu'balu minha adalu wala tanfa'uha safa'atu wala hum yunsarun. Dan takutlah kalian kepada hari yang tak ada seorang yang membela terhadap seorang pembela terhadap orang lain sedikitpun, dan tidaklah diterima tebusan darinya, dan tidaklah syafaat itu bermanfaat baginya, dan tidaklah mereka itu akan ditolong. Al-wawu harfu atof, harfu atfin, ittaqu fi'lun amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, yauman maf'ulun bi, la nafiyah, harfu nafi, tajazi, fi'lun mudori, nafsun fa'ilnya, an-nafsin jar majrur, say'an maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin, la nafiyah, yuqabala, yuqabalu fi'lun mudori lil majhul, minha jar majrur, azlun naibul fa'il, al-wawu harfu atfin, la nafiyah, tanfa'u fi'lun mudori, al-ha'u sebagai maf'ulun bi, safa'atun sebagai fa'ilnya. Bilang, jangan dibilang Allah, tapi ha aja. Oh, kan dia, ha. Kalau dua huruf kan di eja. Oh ya, ha sebagai maf'ulun bi, safa'atun sebagai fa'il, al-wawu sebagai harfu atfin, la nafiyah, hum mubtada ya Ustaz ya. Nah. Hum mubtada, yuncoruna filun mudori lil majhul, fa'ilnya al-wawu sebagai yunsoruna sebagai khobar dari hum. Nah. Tafsirnya wa khafu ahwala yaumil hisabi it la tuhanni nawazun an nafsin sayya wala yaqbalu Allahu minha fityatan tunjiha minal azabi wala tanfa'uha wasatotun wala ahada yunsuruha wala ahada yunsuruha wala ahada yunsuruha. Dan takutlah kalian akan kengerian dari hari hisab, dari yaumil hisab, ketika tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat atas orang lain sedikitpun, dan tidaklah Allah memberi, Allah menerima tebusan darinya, dan tidak bisa menyelamatkan dari azab, dan tak ada yang bisa menyelamatkan dari, dan tidak bisa menyelamatkannya dari azab. Dan tidaklah bermanfaat baginya perantara, dan tidaklah seorang pun akan menolongnya. Tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan takutlah kalian kepada hari di mana seseorang tidak bisa membela orang yang lain dan tidak diterima tebusan darinya, dan tidak pula bermanfaat syafaat, dan tidak pula mereka ditolong. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel dan siapa saja yang menempuh jalan mereka yang mana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan agar mereka takut ya pada hari di mana seseorang itu bisa membela dirinya. Yang bisa membela dirinya hanyalah amalannya. Ya. Tidak bermanfaat kekuasaan, harta yang pernah dimiliki di dunia. Ya. Yang bisa membelanya dari azab Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalannya. Dan tentu ketika kita membaca ayat ini, maka maksud dari tidak diterima syafaat ini bagi orang kafir ya. Bagi orang kafir dia terima syafaat. Ya misalnya seorang memiliki seorang anak ya yang muslim, maka tidak bermanfaat sekalipun anaknya muslim, tapi kalau orang tuanya kafir, anaknya ini tidak bisa membela orang tuanya. Tapi kalau misalnya anaknya seorang muslim, orang tuanya muslim tapi misalnya banyak dosanya, maka ya anak ini bisa memberikan ya syafaat bagi orang tuanya. Karena ya amalan dari seorang anak yang saleh ini mengalir juga pahalanya kepada orang tuanya. Jadi ayat ini memang bicara tentang keadaan orang kafir. Orang kafir itu nanti di akhirat mereka ya kekal dalam neraka. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada hubungan pertemanan yang dengan itu bisa membela satu sama lain. Dan tidak ada yang namanya tebusan sekalipun di dunia harta mereka melimpah. Tidak ada syafaat yang bisa membebaskan mereka, tidak pula mereka bisa ditolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini merupakan peringatan bagi orang Bani Israel dan siapa saja yang menempuh jalannya agar ya mawas diri. Agar memahami bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Kalian mungkin bisa ya kufur kepada Allah di dunia, menghindar ya dari hukum-hukum Allah di dunia, tapi di akhirat tidak bisa. Di akhirat semua yang menyimpang dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya adalah neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Wal a'yadzu billah. Baik. Lanjutkan. Nah, ini mulai kita membahas kisah tentang Nabi Ibrahim ya bersama Nabi Ismail ya. Baik. Bunda Helis ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka ia dapat menjawabnya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Dia berkata, Ibrahim berkata, dari keturunanku juga. Qala, Allah berfirman, la yanalu tidak berlaku ahdi zalimin, ahdi janjiku kepada orang-orang yang zalim. Wa harfu atfin, harfu syartiyah, Fil madi Ibrahima maf'ulun bihi, Rabbu fa'il, Al-ha'u mudafun ilaihi, bikalimatin jar majrur, fa harfu jawab, atamma fi'il madi, hunnanya mudafun ilaihi. Mana ada mudaf setelah fi'il? Maful bi ya? Maful bi. Maful bi. Qala fi'lun madi, ini hafu taukid ya sebagai alia sebagai isim. Ja'ilu itu apa istilahnya? Kalau di isim berarti ada apanya? Nama Ustaz? Kalau di inna berarti ada khobarnya inna. Khobar kan? Ya. Oh, khobar aja enggak ada yang lain fungsinya. Emang apa lagi? Makanya mikir itu. Nanti ada fungsinya, tapi kan fungsinya bukan buat dirinya tapi buat yang lain. Oh. Ja'iluka khobar lin nasi jar majrur imaman hal Ustaz ya? Enggak. Ya ini maful bi dari ja'ilu. Oh, maf'ul bih dari ja'ilu. Jadi ja'ilu kakak sebenarnya isim fa'il ya, formatnya bukan fi'il kan. Ya. Tapi dia beramal seperti amalan fi'il. Fi'il. Qala fi'lun madi wa hafu atfin min zurriyah jar majrur alias sebagai mudhofun ilaihi. Qala fi'lun madin lah harfu nafin yanalu fi'lun mudhari ahdi mudaf ahdi itu pak yang ya kan yanalu fi'lun mudhari ya ahdi itu fa'ilnya jadi janji ku tidak menjangkau orang yang zalim itu ahdi fa'il dari yanalu az-zalimina Khobar Ustaz ya? Maaf. 24. Wazkuru ayyuhan nabiyyu hina ihtibarallahi Ibrahima bima syara'alahu min takalifu fa'addaha wa qama biha khairan kiaman. Betul, Ustaz? Betul, afan. Ana lupa. Wadkur ayah Nabi hina ikhtabarallahu Ibrahim bima syaralahu min takalifu. Min takalifa. Oh, tak. Karena dia suka mental jemuk ya? Jadi gue remus sorib. Ya, gue remus sorib. Min takalifa. Fa'addaha wa qoma biha khairan kiyaman. Wa qoma biha khairo kiyamin. Khairo ya. Qala Allahu lahu inni ja'iluka kudwatu linnasi. Ini ja'iluka kudwatan linnasi. Kudwatan lin nasi qala Ibrahimu Rabbij al ba'da nasli a'immatan fadlan minka fa'ajabahu Allahu subhanahu annahu la tahsilu lizolimina al imamatu fid din. Ingatlah wahai Nabi ketika Allah mengabarkan kepada Ibrahim untuk segera Ustaz ya? Bukan. Ini mengabarkan ikhtabar itu bukan mengabarkan. Dan ingatlah wahai Nabi, ketika Allah menguji Ibrahim dengan apa yang Allah syariatkan kepadanya berupa takalif, itu beban-beban syariat. Beberapa syariat? Beban-beban syariat. Oh, beban syariat. Ketika Allah menguji Ibrahim untuk dengan syariat Ketika Allah menguji Ibrahim dengan syariat yang Allah bebankan kepadanya, gitu aja lah. Dengan syariat yang Allah bebankan kepadanya. Fa'addaha waqoma biha khairat. Iya, ini juga belum tahu nih, lihat kamus nggak ketemu Ustaz. Fa'adda itu maka Nabi Ibrahim menunaikannya dan melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Maka Nabi Ibrahim menunaikannya dan melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Qalallahu, Allah berfirman kepadanya, ini sesungguhnya kami menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Ibrahim berkata, jadikan ba'dun nasli, sebagian dari keturunanku imatan fadlan, lebih baik mana sih? Imam itu zamannya imam. Imam juga. Sebagai imam fadlan minka. Sebagai anugerah atau keutamaan darimu. Sebagai keutamaan darimu. Fa ajabahullahu, dan Allah mengijabahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjabahnya, sesungguhnya la tahsilu lizolimin, tidak apa salahnya, tidak diterima, tidak itu kan itu. Kan ada alimama ya, maksudnya orang zolim itu tidak memperoleh imama, kepemimpinan di dalam masalah agama. Orang yang tidak mendapat dari orang zolim itu pemimpin dari agama. Ini nggak ketemu di kamusnya. Ya nggak apa-apa. Taib barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Wa jazakallahu khair. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah ketika Allah, ya ketika Rabbnya Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Maksudnya dengan beberapa kalimat adalah perintah, ya, tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud menguji dengan kalimat ini adalah perintah, ya, melaksanakan beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan kepada Nabi Ibrahim. Fa atammahun, maka Ibrahim pun menyempurnakan, ya, seruan syariat tersebut. Artinya Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau, ya, sebagai imam bagi manusia. Ini merupakan, ya, ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim ini akan diangkat sebagai imam, sebagai qudwah hasanah, sebagai suri tauladan bagi manusia. Tep, sebentar, apa nanya, ada urusan sebentar. Afwan, ada tamu sebentar. Gimana tadi? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau imam bagi para manusia, yaitu sebagai qudwah, sebagai suri tauladan bagi para manusia. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Qala wa min dzurriyyati. Ya, Nabi Ibrahim berkata, bagaimana dengan anak keturunanku? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdil zalimin. Ya Allah berfirman, ya janjiku tidak ya berlaku untuk orang-orang yang zalim. Ini merupakan doanya Nabi Ibrahim agar anak keturunan Nabi Ibrahim juga dijadikan imam, ya maksudnya dijadikan para nabi dan dikabulkan, ya. Dikabulkan. Doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim ini ya banyak sekali nabi-nabi yang Allah angkat dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya gelar bagi Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, ya. Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena memang banyak sekali nabi-nabi yang ya Allah utus yang merupakan anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seorang ayah itu tidak lupa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, karena di sini ya Nabi Ibrahim tentu berharap agar dari keturunannya akan dilahirkan juga kudwah-kudwah uswah hasanah yang menjadi contoh bagi umat. Ya. Maka kita para ayah jangan melupakan untuk mendoakan anak-anak kita. Ya. Baik dalam sholat kita, di dalam zikir-zikir kita, ini jangan dilupakan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Rani ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ya sebagai tempat ziarah bagi manusia dan tempat yang aman. Al-bait itu maksudnya Baitullah ya? Iya, Baitullah. Ya. Dan jadikanlah oleh kalian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom itu diartin aja soalnya takutnya orang ngiranya makom nih. Oh iya, tempat berdirinya ya, gitu ya. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan keduanya. Untuk membersihkan rumahku, rumah Allah, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Al-wawu harfu atfin iz dhorof ja'alna fi'il maldi na sebagai fa'ilnya al-baita maf'ul bih masabatan ini hal ya Ustaz. Al-baita maf'ul bih awal, masabatan maf'ul bih. Masabatan maf'ul bih yang kedua. Masabatan maf'ul bih yang kedua, linnasi jar majrur, al-wawu harfu atfin amna ma'tuf ke masabatan, al-wawu harfu atfin ittakhidhu fi'il amr fa'ilnya wawu mim maqami jar majrur ibrahima mudhaf ilaih musalla maf'ul bih wa al wawu harfu atfin ahidna fi'il madhi na sebagai fa'il ila ibrahima jar majrur al wawu harfu atfin ismaila ma'tuf ke ibrahim. Di sini harfu apa ya Ustaz, kan bukan nasbin ya, karena dia nggak ngemansub yang berikutnya ya. Ini kan tohiro itu fi'il amr ya? Tohiro fi'il madi. Tohiro. Ya, benar-benar fi'il amr. Nah, berarti an-nya di sini nggak bisa dibilang nasbin ya Ustaz? Iya, harfu masdari. Nggak apa-apa, harfu masdari nasbin, tapi kan nanti dia menasobkan bukan fi'il madinya, tapi mahalnya, tempatnya. Oh gitu. Jadi tetap disebut aja ya harfu nasbin wa masdar gitu ya. Naam. Ya. Tohiro ini fi'il amr, fa'ilnya alif, baiti maf'ul bih, aliyahnya ini mudhaf ilaih. Liqa'ifina jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-akifina ma'tuf ke al-ta'ifin, al-wawu harfu atfin, ar-ruka'i ma'tuf ke al-ta'ifin, as-sujud, war-ruka'i sujud, ini apa namanya, war-ruka'i sujud, ini naat. Tafsirnya, Wadkur ayyuhan nabi hina ja'alnal ka'bata marja'an linnasi ya'tunahu thumma yarju'una thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaih wa majma'an lahum fil haji wal umrati wat tawafi was salati wa amna lahum la yughiru alaihim aduwun fih wa qulna ittakhidhu min maqami ibrahim makanan lis salati fihi wa huwal hajar alladhi waqafa alaihi ibrahim inda bina'ihi al ka'bati wa awhayna ila ibrahim wa ibnihi isma'il antahhira baitiya min kulli rajsin wa dinsin lil muta'abbudina fihi bil tawafi lil muta'abbidina fihi bil tawafi hawlal ka'bati awil i'tikafi fil masjidi wassalati fihi. Dan ingatlah wahai Nabi, ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat pulang, tempat kembali bagi manusia. Mereka mendatanginya, kemudian mereka pulang kepada keluarga mereka, kemudian mereka kembali kepadanya lagi. Dan juga sebagai tempat berkumpul bagi mereka untuk haji dan umroh dan tawaf dan sholat dan tempat aman bagi mereka. Tidak ada musuh yang menyerang mereka di dalamnya. Dan kami katakan kepada tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat untuk sholat di dalamnya, yaitu batu yang menjadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail untuk membersihkan atau mensucikan rumah kami dari segala kotoran dan najis. Untuk orang-orang yang beribadah di dalamnya, yaitu yang mengerjakan tawaf ya sekitar Ka'bah, atau yang beritikaf dalam masjid dan sholat di dalamnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah Ka'bah sebagai tempat masabah, tempat orang pergi pulang kepadanya untuk manusia, wa amna, dan juga tempat yang aman bagi manusia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah oleh kalian tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baitullah, ya Ka'bah di Masjidil Haram ini sebagai masabatal linnas. Di tafsirnya tadi makna dari masabah adalah marja'an linnas. Ya tempat ya pulangnya manusia. Ya'tunahu summa yarji'una ila ahlihi. Ya, manusia datang kepada Ka'bah lalu kembali kepada keluarga mereka, summa ya'uduna ilaihi. Kemudian mereka kembali ke Ka'bah. Di tempat orang bolak-balik ke sana. Karena memang ya kalau seseorang itu sudah umroh satu kali, maka keinginannya untuk umroh lagi itu sangat besar, ya. Karena memang kita akan menemukan ketenangan jiwa, khusyuan dalam beribadah itu ya di depan Ka'bah. Beda apabila kita sholat ya dari Indonesia dengan sholat langsung di depan Ka'bah ini apa namanya suasananya, ketenangannya, kekhusyuannya sangat berbeda. Sehingga Ka'bah ini ya menjadikan manusia itu ingin sekali kembali kepadanya. Setiap kali mendatanginya, kemudian dia pulang kepada keluarganya, kemudian dia pasti akan berusaha bagaimana caranya agar bisa balik kembali. Ya. Kemudian Allah juga menjadikan Ka'bah ini sebagai amna, tempat yang aman. Kenapa? Karena memang Ka'bah ini ya merupakan tempat yang dihormati. Bahkan sekalipun di zaman jahiliyah, orang-orang ya suku-suku yang ada di seputar ya daerah Arab itu, mereka menghormati Ka'bah. Sehingga tidak mungkin ada suku lain yang datang ke Mekah untuk menyerang suku Quraisy yang tinggal di Ka'bah. Jadi memang Allah telah memberikan keamanan sehingga tak ada satupun suku lain yang berperang menyerang Ka'bah. Karena Allah telah menjamin keamanan bagi Ka'bah. Kemudian selanjutnya Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla. Perintah ini lebih khusus lagi kepada orang yang melakukan tawaf ya. Orang yang melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah itu, setelah selesai 7 putaran, maka disunahkan melakukan sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim itu ya adalah tempat di sekitar Ka'bah, ya lebih tepatnya di seberangnya Hajar Aswad. Ya, itu ada semacam ya seperti sangkar burung gitu ya, berwarna emas. Itu di dalamnya ada makam. Makam itu adalah bekas pijakan Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat ke dalamnya itu memang ada bekas ya pijakannya Nabi Ibrahim ya. Nah, kita kaum muslimin yang melaksanakan tawaf di Baitullah Ka'bah, setelah selesai tawaf 7 putaran disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya tentu ya kalau zaman sekarang tidak harus di belakangnya langsung, tapi bisa agak mundur ke belakang, karena itu tempat tawaf ya. Makanya kalau kita sholat di sana, biasanya tidak boleh sama askar di sana. Ya, sama tentara sana nggak boleh, karena itu kan mengganggu lalu-lalang orang yang tawaf. Sehingga kita diarahkan untuk agak mundur ke belakang. Nah, kemudian, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Dan kami perintahkan ya, kami membuat perjanjian kepada Ibrahim dan Ismail agar kalian berdua mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, ya. Jadi perintah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail ya membangun bangunan Ka'bah, ya. Membangun bangunan Ka'bah supaya Ka'bah itu bisa menjadi tempat ibadah bagi orang-orang yang tawaf, ya, bagi orang-orang yang i'tikaf, bagi orang-orang yang ingin sholat ya dengan ruku dan dengan sujud ya. Nah, semoga Allah mudahkan bagi siapa saja yang belum pernah ke sana untuk ke sana, dan siapa saja yang pernah ke sana agar dimudahkan untuk kembali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya siapa yang belum baca nih? Nih, Ibu Miska ya. Miska atau Pak Miska nih, Afan. Gak bisa ya. Umu Farhan mau coba? Baik, balik lagi ke Pak Edi ya. Berapa? 6, silakan Pak Edi. Ayat 100. 26 ya? Iya, 6. Pak Edi, Afan, suaranya kayaknya kurang keras ya? Nah. Oh, pantas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlaha minasy samarati warzuq ahlahu bukan ahlaha warzuq ahlahu minasy samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatiuhu qalilan tsumma antarruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berilah rezeki kepada penghuni ahli penduduknya berupa buah-buahan kepada siapa saja yang beriman kepada pada wajah-wajah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah berfirman, dan barang siapa yang kafir fa umati uhu, maka aku berikan kenikmatan kepadanya sedikit. Kemudian kami berikan kepadanya azab neraka, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa huruf istifham iz huruf iz itu dzaraf ya. Dzaraf ya. Iz dzaraf qala fi'il madzi Ibrahimu sebagai fa'ilnya. Robi itu munada Pak, cuma dia apa namanya? Asalkan ya Robi itu. Robi ya. Aj'al fi'il amr. Domirnya anta. Hada istilah musyara sebagai maf'ul di awal. Sebagai maf'ul di awal. Baladan maf'ul ke maf'ul bi yang kedua, aminan sebagai sifat daripada baladan. Wa huruf atof urjuk sebagai fi'il amr, dhamirnya anta, ahla sebagai maf'ul bi sebagai mudhof ilainya, minas samarati jar majrur, man jar mausul, amana fi'il man ini si mausul sebagai naat ya, naat bagi ahlahu. Man kan, si mausul sebagai naat daripada ahlahu. Amana fi'il madzi dhamir fa'ilnya kembali kepada man. Man. Minhum jar majrur, billahi jar majrur, wa huruf atfin al yaumil sebagai maf'ul bi yang kedua ya. Mana maf'ul bi yang kedua? Wal yaumi ma'tuf. Man amana ya ma'tuf ya. Al yauma ma'tuf. Ma'tuf ka akhiri sebagai na'at daripada al yauma. Al yaumi. Sebagai na'at dari al yaumi. Qala fi'il madzi dhamirnya huwa. Jangan bilang domirnya, fa'ilnya. Pak, maaf ya. Fa'ilnya gua. Nah. Kembali kepada Allah. Wa huruf atfin man haidim mausul kafaro fi'il madzi fa'ilnya gua. Fa huruf jawab. Umati itu fi'il mudore. Umati'u, iya dia fi'il mudhari, fa'ilnya? Fa'ilnya Hamzah. Umati'u kan, maka aku berikan nikmat kepadanya, berarti apa? Fa'ilnya nahnu ya. Fa'ilnya Anak ya. Tu maf'ul bi. Qalilan sifat daripada hu ya. Qalilan itu maf'ul bi. Ini na'at ya. Na'at bagi maf'ul mutlak yang dibuang asalnya umatti'uhu tamti'an qalila gitu kan. Aku memberikan dia kenikmatan dengan kenikmatan yang sedikit gitu. Ya. Terus summa yang buang. Summa kemudian huruf atfin. Naruhu fi'il mudhari. Nah, fa'ilnya? Fa'ilnya ana su maf'ul bi. Bila adab jar majrur ada finnar annar sebagai mudhof ilai wa huruf atfin fi'il masir sebagai terus apa itu suaranya hilang lagi nih bisa nah. Itu sebagai fi'il madi. Fi'il madi ya. Al-masiru sebagai fa'ilnya. Nah. Taib. Ayo baca tafsirnya. Wadkur ayuhan nabiyu. Wadkur ayuhan nabiyu hina ja'alnal hina qala Ibrahimu da'iyan. Maka salah baca pas 126. Oh, iya. Baca di HP ini saat. Fatkur Ibro. Ayuhan Nabiyu. Ayuhan Nabiyu. Ayuhan Nabi. Hina kola Ibrahimu da'ian. Al. Maka baladan aminan minal khaufi. Warjuk ahlahu min anwa'is samarati wa khusso bihadzal rizqi man amana minhum billahi wal yaumil akhir wallahu wa man kafara minhum fa arjaku fit dunya wa umati uhu mataan qalilan. Suma uljiuhu marro goma ila adabin nar wa bisal marji'i wal maqomi wa bisal marji'u wal maqomu adal masiru. Hadal masyiro. Hadal masyiro. Dan ingatlah. Bu, Pak. Ya, halo. Ayo, dan ingatlah. Wahai Nabi. Ayo, terjemahin Pak. Mana PNO, oh, malam mati ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhan kami jadikanlah Mekah sebagai negeri yang aman. Dari ketakutan. Dan berilah rezeki kepada penduduknya berupa bermacam-macam buah-buahan. Terutama dengan rizki berupa rizki kepada orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah dan pada hari akhir Allah bersabda dan barang siapa yang kafir maka aku berikan rizki kepada mereka rizki dunia dan kemudian kami beri sedikit kepada mereka kenikmatannya sedikit. Kemudian ulji uhu. Ya, kami akan paksa dia. kemudian akan kami paksa dia. Uji itu melemparkan ya, Mas. Lemparkan kami dia secara paksa. Lemparkan ke dia maroh berkali-kali. Secara paksa itu maksudnya. Ke azab neraka. Itu adalah tempat kembali yang tempat kembali dan tempat yang jelek-jelek tempat kembali. Naam. Ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan berilah rezeki kepada ya, penduduknya berupa buah-buahan bagi orang yang beriman. Di antara mereka, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman pada hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Makkah ini menjadi negeri yang aman ya, dan Nabi Ibrahim pun berdoa agar Allah memberi rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini merupakan ya doa yang Allah kabulkan. Ya, kalau misalnya kita umroh, itu Masya Allah ya. Mekah ini kan merupakan daerah yang sangat gersang. Tidak tumbuh di sana buah-buahan. Selain buah-buahan seperti kurma, kemudian tin ya, dan zaitun yang memang tumbuhan sana. Tapi kalau kita umroh Masya Allah ya, aneka buah-buahan ya, seperti pisang, anggur, jeruk, apel, bahkan mangga sekalipun dapat dengan mudah ditemukan di sana. Ini merupakan keberkahan dari doa Nabi Ibrahim sehingga negeri yang gersang seperti Mekah ini ya, sekalipun tidak ada pohonnya di sana tapi buah-buahannya sangat melimpah ya di kota Mekah, dan memang bagus sekali kualitas buah-buahannya. Dan ini merupakan ya keutamaan dari Nabi Ibrahim yang kalau kita perhatikan doa-doanya ini Masya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim berdoa agar yang diberikan rezeki semacam ini adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah melanjutkan, qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalila summa attarruhu ila adabin nari wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan siapa saja yang kafir, artinya tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, fa umatti'uhu qalila, maka aku akan berikan kepadanya kenikmatan yang sedikit ya. Summa attarruhu ila adzabina. Kemudian aku akan paksa ia kepada azab neraka wa bi'sal masir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita melihat ada orang kafir di dunia ini yang diberi kenikmatan berupa harta yang melimpah ya, sehingga kehidupannya itu sangat berkecukupan, maka kita tidak usah iri dengan kehidupan yang semacam itu. Karena itu merupakan kesenangan dunia yang sesaat. Nanti di akhirat, ya, summa attarruhu ila adabin nari wa bi'sal masir. Kemudian aku paksa ia, ya, aku lemparkan ia ke azab neraka, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, sebagaimana sering ya, saya sampaikan bahwasanya, ya, kenikmatan dunia ini sifatnya hanyalah sementara saja. Jadi jadikanlah hidup kita di dunia ini sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha ya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari pedihnya siksa neraka. Dan itulah yang akan membawa kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang Masya Allah ya, dari membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah ini kita bisa mengetahui betapa Nabi Ibrahim ini merupakan khalilullah ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang doa-doanya, permintaan-permintaannya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi Ibrahim ini merupakan ya seorang nabi yang sangat memperhatikan masalah tauhid. Dan dengan bekal itu, permintaan-permintaan beliau yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai faedah atau hikmah dari kisah Nabi Ibrahim adalah kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mentauhidkan diri kita dengan tauhid yang murni. Artinya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta pertolongan pada hal-hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara atau wasilah semacam ini, insyaallah doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin demikian materinya sampai hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Umida bertanya, Ustaz, dalam ayat 25 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim telah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalimah. Maksudnya kalimah ini tadi udah kita baca di tafsirnya ya. Maksudnya adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa syariat yang Allah bebankan kepada Nabi Ibrahim. Jadi itu ujiannya. Dan Nabi Ibrahim pun melaksanakannya dengan pelaksanaan yang baik. Doa Nabi Ibrahim ini kan Bunda Hilis bertanya, doa Nabi Ibrahim dia berlaku seperti sampai sekarang Ustaz, dengan banyaknya orang baru yang dipimpin. Jadi doa Nabi Ibrahim itu adalah beliau mendoakan agar anak keturunan beliau yang menjadi Nabi. Ya, jadi sebenarnya ini gak ada hubungannya dengan banyaknya pemimpin yang zalim. Kalau banyaknya pemimpin yang zalim yang ada pada akhir zaman ini berkaitan dengan ya tanda-tanda hari kiamat. Ya. Karena memang diantara tanda hari kiamat itu banyak orang-orang bodoh yang diangkat jadi pemimpin ya. Banyak orang-orang zalim yang diangkat jadi pemimpin. Ya. Namun seorang al-sunnah wal-jamaah itu ya harus mengedepankan ketaatan ya, dibanding bughat atau maksiat kepada pemimpin sepanjang pemimpinnya muslim dan pemimpinnya tidak menyeru kepada yang mungkar dan tidak mencegah dari yang ma'ruf. Ya, sepanjang ya kita bebas melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan ya untuk pelaksanaan syariat, maka kita berusaha untuk mentaati pemimpin kita ya. Nah. Kemudian soal bisa itu dia fi'il lizam namanya. Fi'il yang maknanya celaan ya. Bisa ini lawannya ni'mat. Kalau bisa itu kan artinya seburuk-buruk. Kalau ni'mat sebaik-baik ya. Dan bisa ini namanya fi'il lizam, fi'il yang maknanya untuk celaan, seburuk-buruk tempat kembali. Ya, kalau kita Eropa ya bisa itu adalah fi'il lizamnya, kemudian al-masir sebagai fa'ilnya ya. Baik. Mungkin sampai sini pelajaran kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.